قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. Ini hadis yang baru dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwa Nabi SAW bersabda, alaika sam'a wa ta'a. Ini perintah dari Nabi. Alaika, hendaklah kamu as-sam'a, mendengar, wa ta'a, mentaati. Perintah untuk mendengar, mematuhi dan mentaati, maksudnya kepada pemimpin. Ya. Hendaklah kamu as-sam'a, sami'na wa ata'na. Ya. Alaika as-sam'a wa ta'a. Hendaklah kamu mematuhi dan mentaati dalam kondisi apapun juga. Di sini dirinci oleh Nabi, fi usrika, dalam kondisi kamu sulit. Ya. Wa yusrika, dalam kondisi kamu mudah, lapang. Wa mansyatika wa makrahika, dalam keadaan kamu bersemangat atau menyukai, dan dalam keadaan kamu tidak suka kepada pemimpin. Ya. Jadi kewajiban rakyat, ya, adalah mentaati dan mematuhi apapun kondisinya, apapun keadaannya, baik dalam keadaan kamu fi usr, usr kesulitan, wa yusr, dalam kemudahan, ya, wa mansyat wa makrah, dalam keadaan semangat karena menyukai pemimpin, cocok, sesuai, atau dalam keadaan makrah, kamu terpaksa, ya, kamu dalam keadaan dihimpit, tidak menyukai mereka, maka kewajibanmu tetap patuh dan taat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, wa atharatin alaika. Athara, ketika mereka mengambil hak-hakmu. Athara, mereka mendahulukan hak mereka daripada hakmu sendiri, dan mendahulukan manfaat untuk mereka, menghilangkan darimu hakmu. Ya, terjadi kezaliman. Ya. Hak rakyat tidak diberikan sementara mereka masih tetap memperhatikan keuntungan mereka pribadi. Dalam kondisi itu pun juga Nabi SAW tetap memerintahkan untuk patuh dan taat. Wa atharatin alaika. Bahkan di sini ternyata, bahkan walaupun engkau diabaikan, artinya tidak dipedulikan, dan kamu rakyat, maka Nabi SAW mengatakan, alaika sam'a wa ta'ah. Karena kewajiban mereka adil, dan kewajiban kamu adalah patuh dan taat. Ya. Dalam kondisi mereka tidak berbuat tidak melakukan kewajiban, maka jangan pula kamu meninggalkan kewajiban. Ya. Mereka tidak melakukan kewajiban, yaitu berbuat adil, memperhatikan rakyat, mengayomi rakyat, mengurusi rakyat, tetapi ternyata mereka tidak melakukan kewajiban mereka. Apakah kamu harus meninggalkan kewajibanmu sebagai rakyat yang harus mematuhi dan mentaati? Itu tidak dibenarkan Nabi SAW. Kewajibanmu, kewajibanmu, kewajiban mereka, kewajiban mereka. Ya. Dan ini ditekankan oleh Nabi dalam riwayat-riwayat yang lain. Ya. Secara nas, bahwa kewajiban mereka adalah kewajiban mereka, dan kewajibanmu, kewajibanmu. Ya. Hakmu adalah kewajiban mereka, dan hak mereka kewajibanmu. Dan tidak ada konsekuensinya ketika mereka tidak melakukan kewajiban, lalu kamu meninggalkan kewajibanmu. Ini tidak, bukan itu konsekuensinya. Karena berbeda, kewajibannya berbeda. Apakah ketika orang-orang kaya yang sudah sampai nisab zakatnya tidak menunaikan zakat, lalu orang miskin merampas? Ini sama halnya. Ketika orang yang sudah wajib untuk menunaikan zakat, ternyata mereka tidak menunaikan zakat, lalu orang yang miskin boleh merampas dan mencuri harta mereka? Sama sekali tidak. Ya, sama sekali tidak. Jadi dosa mereka tidak mengakibatkan dosa, berdosa pula rakyat. Ya. Ketika mereka berdosa, maka harus rakyat berdosa? Tidak. Rakyat harus mentaati, tetap kena itu kewajibannya dan mematuhi. Inilah hadis yang nas Nabi SAW menjelaskan, alaika sam'a wa ta'ah fi usrika wa yusrika wa mansyatika wa makrahika wa atharatin alaik. Apapun kondisimu, apapun keadaanmu, tetap kamu sebagai yang dipimpin wajib mentaati pemimpin. Ya, apapun kondisi pemimpinnya. Ini hadis yang ke 4692. Berikutnya 4693, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Abd ibnu Barrad al-Asy'ari wa Abdullah ibnu Barrad al-Asy'ari wa Abu Kuraib qalu haddatsana ibnu Idris an Syu'bah an Abi Imran an Abdullah ibn Shamit an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. Ini hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an, ya, ia mengatakan, إن خليلي, sesungguhnya kekasihku, maksudnya Nabi Khalil, ya, kekasihnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang paling dicintai oleh para sahabat selain dari Nabi SAW. Ya. Dan bahkan para sahabat seringkali mengungkapkan demikian, saya sangat mencintaimu. Umar bin Khattab mengatakan demikian. Sungguhnya, bahkan Umar mengatakan, sungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala apapun, dari siapapun kecuali diri saya. Kata Umar. Nabi SAW mengingatkan, belum sampai engkau mencintai saya melebihi segala-galanya, sampai melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Serta-merta Umar tanpa membutuhkan waktu untuk meninggikan lagi, mengangkat derajat atau mengangkat frekuensi kecintaannya kepada Nabi dengan mengatakan, tanpa butuh waktu, langsung setelah diralat oleh Nabi, ia mengatakan, la anta ahabbu ilayya hatta min nafsi. Engkau benar-benar yang paling aku cintai, bahkan melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Dan ini juga yang diungkapkan oleh Abu Hurairah, oleh Bilal bin Rabah, dengan mengatakan, inna khalili, sesungguhnya kekasihku, awsani, mewasiatkan aku. Artinya memerintahkan, mewasiatkan. Apa wasiat Nabi kepada Abu Dzar? An asma'a wa uti'a, untuk mematuhi dan mentaati. Maksudnya pemerintah, penguasa, pemimpin. Wa in kana, sekalipun pemimpin tersebut abdan, seorang budak. Seorang budak, hamba saya. Mujadda'al atrafi, yang buntung organ-organnya, misalnya tangannya buntung, ya, kakinya buntung, atau bahkan semuanya buntung. Ya, jadi jari jemarinya terpotong, atau pokoknya tidak layak dia menjadi pemimpin, tapi dia sudah jadi pemimpin. Ya, menjadi pemimpin. Walaupun pemimpin tersebut adalah seorang budak. Budak ini salah satu faktor keluarnya pemilihan pemimpin dari jalur yang sebenarnya. Karena budak tidak boleh dipilih menjadi pemimpin. Abdan, ini bukan persyaratan. Persyaratan pemimpin itu adalah seorang apa? Merdeka, orang yang haur. Karena budak tidak memiliki dirinya, bagaimana dia memiliki orang lain? Ya. Maka dia tidak memenuhi persyaratan menjadi pemimpin. Tetapi bisa jadi dia sampai ke kepemimpinan dengan cara yang banyak, dengan mengumpulkan kekuatan, kemudian dia melakukan kudeta, ya, akhirnya dia bisa mengatur dan membenahi lagi kekacauan yang sudah terjadi, atau bahkan sampai kudeta itu tidak memunculkan tidak memunculkan kekacauan yang berarti sehingga dia jadi pemimpin, maka ketika dia sudah sah menjadi pemimpin dan diakui oleh semua, maka wajib taat. Ini dalam kondisi yang seperti ini, bukan dalam kondisi memilih, tetapi dalam kondisi seperti ini maka dia jadi pemimpin. Dan bahkan orang yang cacat keluar dari kriteria pemimpin yang sebenarnya, ya. Karena pemimpin kan mengurusi, kalau dia cacat ngurusi diri payah, ya. Bagaimana dia mampu untuk dengan kekurangannya mampu mengurusi diri sendiri dan banyak kekurangan, makanya tidak pantas untuk dipilih menjadi pemimpin. Kendati pun demikian, kalau dia sudah jadi pemimpin dan dia budak, maka saya diperintahkan oleh Nabi, kata Abu Dzar, untuk tetap mematuhi dan mentaati. Walaupun status kepemimpinan itu tidak didapatkan dengan cara yang benar, tetapi dia sudah sah menjadi pemimpin dan dia bisa mengatur, kata dalam istilah para ulama adalah istitbabul umur, istabba artinya suasana sudah mulai kondusif, ya, kekacauan sudah mulai ditangani dengan baik dan bisa dia melakukan itu semua. Dan yang berkompeten dalam negara tersebut sudah menetapkan dia sebagai seorang pemimpin, maka wajib, tetap wajib, walaupun kita bukan yang memilihnya. Dalam konteks ini, maka ketika dalam suasana pemilihan pemerintah seperti negara kita ini, sekalipun yang mendapatkan jabatan nantinya bukan yang dipilih, tetap taat. Bukan yang dipilih, tetap mentaati, karena dia sudah sah dipilih. Walaupun mungkin kelebihan suaranya tidak seperti yang kalah, tetapi dia sudah sah dan dinobatkan sebagai penguasa, maka semua harus taat. Partai-partai yang tidak mengusungnya pun harus taat. Ya. Kalau itu, kalau saja budak yang tidak benar untuk diangkat sebagai pemimpin, orang cacat yang tidak benar jadi pemimpin, yang tidak dibenar, tidak boleh dipilih untuk jadi pemimpin, ketika dia jadi pemimpin, diwasiatkan oleh Nabi kepada Abu Dzar untuk tetap taat. Fan asma'a wa uti'a. Ya, wa in kana 'abdan mujadda'al atraf. Ya. Mujadda'al atraf. Ini berbeda pula dengan pemikiran yang mengkafirkan. Tentu ini penyimpangan yang jauh. Ketika prinsip atau ideologi mengkafirkan pelaku dosa besar, dan yang tertuju dalam ideologi ini adalah pemerintah, dengan mengatakan pemerintah tidak berhukum dengan hukum Islam menurut mereka, lalu mereka kafirkan, nah tentu tidak akan mungkin taat. Bahkan negara berada dalam sebuah negara dan ini bertentangan sekali dengan Islam. Nanti akan disebutkan oleh Imam Muslim akan hadis-hadis, bila mana ada sebuah negara yang sah kemudian muncul negara yang baru, nah negara yang baru ini diperangi oleh semua, harus dibenahi, ditumpas. Kalau sudah sah seorang pemimpin, kemudian tiba-tiba ada yang tidak mau taat, kemudian memunculkan, menimbulkan kepemimpinan yang kecil, ini namanya pemberontakan. Ya, makanya NKRI itu bukan hanya sebatas rasa nasionalis, tapi agama, akidah. Akidah kita yang menanamkan. Ya. Agama kita yang menanamkan. Bila mana sudah ada dalam satu kesatuan dan oleh sebuah pemerintah, maka wajib untuk bila mana ada orang yang menggerakkan untuk memberontak, maka semua wajib ikut bersama pemerintah untuk menumbangkan. Nabi yang memerintahkan demikian, ya, bukan rasa kebangsaan, tetapi agama, akidah, ideologi kita, akidah, keyakinan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang ke 4693. Berikutnya 4694. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far ha wa haddatsana Ishaq قال أخبرنا النضر بن شميل جميعا أن شعبة أن أبي عمران بهذا الإسناد وقال في الحديث أبدا حبشيا مجدع الأطراف. Hadis yang sama dengan yang pertama, yang sebelum ini dari Abu Dzar Ghifari, dibawakan kembali oleh Imam Muslim dari jalan yang berbeda, sedikit ada perbedaan atau tambahan, yaitu abdan habasyian. Kata-kata habasyian tidak ada pada riwayat yang sebelumnya. Habasyian Ethiopia, Habasha, ya. Habasha Ethiopia sekarang ini, sekalipun dia budak Ethiopia, ya. Bukan berarti sekarang dari Ethiopia itu budak, tetapi ini di zaman Nabi SAW ada mereka yang banyak di waktu itu yang menjadi budak di Jazirah Arab, ya, dari golongan mereka, ya. Maka diungkapkan dengan abdan habasyian, hamba dari hamba saya atau budak dari Ethiopia, sekalipun dia yang memimpin menjadi penguasa. Dan bahkan banyak kekurangan selain dari dia seorang budak, kekurangan yang lagi adalah fisiknya yang cacat, tetapi dia seorang pemimpin, maka diperintahkan oleh Nabi untuk tetap patuh dan taat, ya, untuk tetap patuh dan taat. Jadi dari sisi persyaratannya sebagai pemimpin, yaitu dari budak kemudian cacat, kemudian dari sisi kezaliman yang terjadi, ya, yang tidak peduli dengan rakyat tetapi dia pemimpin dan tidak mengindahkan kewajibannya untuk mengayomi dan menyejahterakan rakyat, sama sekali tidak diperhatikannya. Dalam suasana, dalam kondisi demikian, Nabi SAW tetap memerintahkan untuk taat dan patuh, ya. 4695 Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Ubaidullah ibn Mu'adz قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إمران بهذا الإسناد كما قال ابن إدريس عبدا مجدع الأطراف. Juga hadis yang sama dibawakan oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain, tetapi sanad bunyinya sama dengan hadis yang pertama, yaitu Inna Khalili awsani an asma'a wa uti' wa in kana abdan mujadda al-atraf, tanpa habasyi, tanpa kata-kata habasyian. Kemudian setelahnya 4696 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Yahya ibn Husain qala sami'tu jaddati qala sami'tu jaddati tuhaddithu annaha sami'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam يخطب في حجة الوداع وهو يقول ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. Ya, jadi ini dari seorang wanita sahabat. Saya tidak tahu siapa dia ini. Nah, dia pada riwayat yang berikutnya panggilannya Ummul Husain. Ummul Husain, bukan Hasan, ya. Bukan Husain tapi Sad. Nah, Ummul Husain itu pada riwayat yang akan datang dia yang meriwayatkan, dan dia sahabat wanita sahabat Nabi SAW. In sami'tu jaddati, kata Yahya bin Husain, ya. Saya mendengar nenek saya tuhadithu, mengabarkan annaha sami'at, bahwa dia mendengar Nabi SAW yakhtubu khutbah fi hajjatil wada, pada haji wada, ya. Pada haji wada ini ada beberapa khutbah. Yang pertama khutbah Arafah, ya, yang disampaikan oleh Nabi SAW. Yang kedua khutbah di Mina. Ada khutbah di Mina, bukan setelah salat, tetapi Nabi SAW di Mina menyampaikan khutbahnya pula setelah melontar. Setelah melontar, nah, dia berdiri, kemudian dia menyampaikan hukum-hukum agama. Berbeda dengan khutbah di Arafah. Khutbah Arafah setelah sebelum salat. Khutbah Arafah setelah salat. Kok saya lupa? setelah salat, setelah salat. Saya ragu-ragu apakah khutbah Arafah, saya tanya siapa yang pernah haji. Ya. Tapi mungkin ya. Antara sebelum dan sudah salat. Ya. Yang sekarang yang bisa kita sampaikan sekarang adalah sebelum salat. Khutbah dulu kemudian baru salat. Nanti bisa diralat lagi. Sementara khutbah di Namira itu tidak didului oleh salat. Ya, tetapi setelah melontar Nabi SAW, setelah melontar Jumatul Aqabah kemudian dia khutbah. Apakah dan hajinya Nabi itu namanya haji wada, dari awal sampai akhir namanya haji wada. Apakah yang dimaksud dengan oleh neneknya Yahya bin Hussein ini khutbah Arafah atau khutbah di Mina? Khutbah Arafah atau khutbah di Mina. Sami'tu Nabi SAW yakhtubu fi hajjatil wada wa huwa yaqul, dalam khutbahnya Nabi menyampaikan walau istu'mila alaikum abdun, jika ditugaskan untuk memimpin kalian adalah seorang budak. Ini kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Nabi SAW tekankan untuk taat, untuk patuh, ya, sekalipun yang menjadi pemimpin kalian itu seorang budak, dan mana yang mana dia yaqudukum, mengurusi kalian, memimpin kalian, bikitabillah, dengan kitabullah, maka fasma'u lahu wa ati'u, fasma'u lahu wa ati'u, maka patuhilah dan taatilah, patuhilah dan taatilah. Kata-kata bikitabillah, bikitabillah ini kalau kita gabungkan dengan riwayat-riwayat yang lain, maka pemahaman ini hanya sebatas tambahan, bukan sebuah standar. Ya. Karena pemimpin yang tidak adil, apakah mereka bikitabillah? Ya. Pemimpin yang berbuat zalim, apakah dengan kitabullah dia memimpin? Tentu tidak. Dan justru Nabi SAW tadi mengatakan, tetap kalian taat, tetap kalian patuh, sekalipun kalian tidak dipedulikan, berarti tidak ingat dengan kitabullah. Jadi kata-kata bi kitabillah ini bisa jadi dijadikan dalil oleh sebagian orang bahwa ketaatan itu hanya pada saat mereka tidak zalim. Ya. Karena di sini Nabi mengatakan bi kitabillah. Namun kata-kata bi kitabillah ini adalah sekedar tambahan, ya, yang tidak memberikan pemahaman kalau seandainya pemimpin itu pemimpin itu berbuat dosa, berbuat maksiat, ya, maka tidak wajib taat. Nah, ini tidak pemahamannya demikian. Karena hadis-hadis yang sangat banyak, ya, yang menetapkan bahwa kewajiban taat itu bukan tergantung pada benar dan tidak benarnya pemimpin. Ya. Tapi selagi dia pemimpin yang sah, maka wajib taat. Dan ketaatan ini sudah kita pelajari, itu sebatas ketaatan kepada Allah dan yang tidak mengandung maksiat. Kalau dia mereka memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak ada taat. Jadi jangan salah dipahami bahwa ketaatan yang wajib ini pada segala hal, tidak, tetapi pada perkara-perkara yang tidak mengandung maksiat dan dosa kepada Allah. Kalau memerintahkan kita untuk melakukan dosa kepada Allah, maka tidak wajib taat. Berarti ketika perintah dan aturannya itu pada perkara-perkara yang mubah, mengandung kemaslahatan umum, dan tidak ada unsur sedikit pun dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib taat apapun aturannya, wajib taat selama tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Berarti perkara yang mubah, apalagi perkara-perkara yang mengarah kepada kemaslahatan umum, maka ini wajib taat. Inilah kesimpulan yang diberikan oleh para ulama dari hadis-hadis tentang masalah ini. Jadi kata-kata bi kitabillah ini bukan persyaratan, ya. Kalau pemimpinnya benar, maka wajib taat. Kalau pemimpinnya tidak benar, maka tidak wajib taat. Ini pemahaman yang keliru, ya. Ini hadis yang ke 4696. Setelahnya 4697. Pada halaman yang sama, hadis yang kedua 4698. Pada hadis 4697 Imam Muslim mengatakan haddatsanahu Ibnu Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far wa Abdurrahman bin Mahdi an Syu'bah bi hadzal isnadi wa qala 'abdan Habasyi. Di sini juga riwayat yang baru dengan tambahan Habasyian sebagaimana yang telah kita pelajari tadi. Hadis di bawahnya 4698 Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' ibnu al-Jarrah an Syu'bah bi hadzal isnadi wa qala 'abdan Habasyian mujadda'an. Ya, tanpa ada atraf. Ya, di sini ha'abdan Habasyian mujadda'an. Kalau dalam riwayat yang pertama Habasan abdan mujadda al atraf, ada kata-kata atrafnya. Sementara di sini cukup dengan mujadda yang pemahamannya sudah mewakili, yaitu yang terpotong-potong atau yang buntung. Ya, yang buntung atraf organ-organ ujungnya seperti jari jemarinya, kakinya. Ya, ini cacat yang ada pada dia, dan bahkan dia adalah seorang budak, tetapi bila mana dia memerintah maka wajib patuh dan taat. Pada halaman berikutnya hadis nomor 4699 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abdurrahman bin Bishr qala haddatsana Bahzun qala haddatsana Syu'bah bi hadzal isnad wa lam yadhkur Habasyian mujaddan وزاد أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا أو عرفات أو بعرفات. Itu yang kemungkinan saya sampaikan tadi, khutbah yang didengarnya apakah khutbah di Mina atau di Arafah. Kedua-duanya ada kemungkinan. Ya. Ini di sini tambahannya bahwa neneknya Yahya ibn Hussein atau Ummul Hussein ini, Ummul Hussein. Apakah khutbah yang didengarnya khutbah Nabi di Arafah atau khutbah di Mina? Di sini tambahannya, anna sami'at Rasulullah sallam bi Minan. Makanya di Mina ada khutbah, au bi Arafat atau di Arafah. Ya, khutbahnya tidak, khutbah yang mana itu tidak ada kepastiannya, tetapi dia benar-benar mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk patuh dan taat kepada penguasa sekalipun dia seorang hamba sahaya dari Ethiopia dan bahkan cacat, ya. Cacat yang buntung kakinya, buntung tangannya. Nah, ini tetap saja sekali ketika dia seorang pemimpin wajib untuk mentaatinya. Hadis berikutnya 4700 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsani Salamah bin Shabib قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حسين عن جدته أم الحسين. Ini baru nampak siapa yang nenek ini, itu panggilannya adalah Ummul Husain. Ya, Ummul Husain bukan pakai sin tetapi sad, tetapi sad. Kalau Ummul Husain pakai sin, Fatimah. Ya, radhiyallahu ta'ala anha. عن جدتي أم الحسين قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. Kata sang nenek ini, itu Ummul Husain, saya melaksanakan ibadah haji bersama Nabi. Ini keutamaan haji bersama Nabi, ini keutamaan. Bayangkan, ini yang dicari-cari dan dikejar oleh para sahabat, baik itu laki-laki, baik itu perempuan, apalagi laki-laki. Mereka benar-benar berkeinginan keras untuk haji bersama Nabi. Ya. Makanya sekarang untuk ibadah haji dan umrah ini dipromosikan ustadznya. Ya. Umrah bersama ustadz fulan, ini tentu. Ya. Karena memang dari satu sisi bahwa ketika kita melaksanakan ibadah itu di bawah bimbingan orang yang berilmu, ini sangat menyenangkan, memberikan manfaat. Banyak faedah, banyak ilmu yang didapatkan. Ya. Adanya kenyamanan dalam beribadah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tetapi ini jangan disampaikan, dijadikan sebagai sarana promosi untuk dikomersilkan. Dan para da'i dan ustadznya harus juga peka, ya. Jangan sampai sebuah grup apa lembaga atau badan perjalanan umrah dan haji ini menyalahgunakan mereka, nama mereka. Ini yang perlu diperhatikan. Walaupun memang ini disukai dan dicari oleh orang-orang yang ingin ibadah dengan benar, ingin mendapatkan manfaat dan keberkahan, dan bahkan di masa dahulu, ya, walaupun tidak bersama, tetapi para penuntut ilmu agama ini selalu mencari-cari pengetahuan tentang siapa saja yang haji di tahun tersebut dari para ulama. Karena mereka gunakan kesempatan untuk mencari ilmu. Makanya banyak hadis-hadis yang didapatkan. Ada beberapa, dan saya berani mengatakan banyak, karena sangat sangat banyak bahwa mereka mendapatkan hadis itu ketika mereka tawaf, ya, berjumpanya dengan ulama yang mereka cari itu saat tawaf. Langsung mereka gunakan kesempatan untuk bertanya, bahkan sedang mencium Hajar Aswad. Ya, bahkan ada hadis yang musalsal namanya, hadis rantaian-rantaian. Itu ketika hadis itu disampaikan di Multazam. Ya. Hadis itu didapatkan di Multazam. Multazam itu adalah tempat antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Ya. Jadi hadis itu didapatkan di sana. Ketika didapatkan hadis itu, dan dia tidak akan menyampaikan kecuali di situ. Ya. Ketika dia ingin menyampaikan hadis, dibawanya muridnya. Ayo kita umroh atau haji. Ngapain? Saya mau memberikan kamu sebuah hadis. Ya. Dan hadis ini musalsal atau berantai disampaikan di tempat itu. Ya. Maka ketika muridnya menyampaikan pula nanti, dia tidak akan menyampaikan ke di situ. Saya mendapatkan hadis ini dari guru saya si Fulan ketika kami berdua berada di Multazam. Dan dia menyampaikan nanti tidak sembarangan pula. Hadis yang ini dia sampaikan juga di sana. Bagaimana caranya? Itu dibawanya muridnya umroh atau haji, nanti dibawanya ke tempat situ. Dia mengatakan, saya dahulu mendapatkan hadis ini dari guru saya si Fulan, dan saya berdua berada di sini, dan saya sekarang menyampaikan kepadamu. Dan nanti muridnya seperti itu sampai nanti ke ujung sanad. Ya, makanya musalsal dengan cara itu. Ada musalsal dengan cara memegang pundak. Ini jelinya para ulama hadis. Musalsal itu berantai dengan cara memegang pundak. Ya. Nabi SAW memegang pundak Abdullah bin Umar, kemudian mengatakan, sungguhnya saya sampaikan kepadamu pesan, ya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadi orang Abdullah bin Umar menyampaikan itu dengan mengabarkan Nabi memegang pundaknya. Dia nanti menyampaikan hadis itu kepada muridnya dengan memegang pundak pula. Dahulu saya dipegang pundak saya oleh Nabi dan begini, dan saya sekarang pegang pundakmu dan saya sampaikan hadis. Begitu juga muridnya nanti. Jadi kembali kita kepada suasana haji itu, maka para penuntut ilmu dahulu mereka selalu berupaya untuk mendengar-dengar siapa saja yang berangkat haji dari para ulama untuk mereka mencari ilmu. Jadi yang berkenaan dengan ini adalah beribadah bersama ulama, bersama orang yang saleh, orang yang ibadahnya benar, orang yang dekat dengan Allah. Ini keutamaannya sangat besar. Ya, tetapi kita juga harus mengingatkan, ya, sekalipun ini bila mana niatnya ikhlas adalah suatu hal yang bagus, tetapi jangan sampai dijadikan oleh syaitan untuk merubah niat, untuk mencari keuntungan, apalagi ustadznya ustadz tenar, ustadz kondang, ya. Ya, ustadz kondang, maka muncul nanti istilah-istilah yang baru, umroh yang besar, ya, haji besar bersama si fulan ini, ya, ini merusak, ya, ini mempengaruhi niat, baik itu niat ustadznya atau niat jamaahnya atau niat, ya, yang punya itu, yang punya travelnya atau yang lainnya. Ini hanya sekedar mengingatkan, ya, karena menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin. Baik kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi Ummul Husain ini haji bersama Nabi. Qalat, faqala Rasulullah SAW, maka kata beliau, Nabi SAW bersabda, qawlan kathiran. Jadi dalam perjalanan haji itu Nabi sangat banyak menyampaikan hadis. Ya. Sangat banyak menyampaikan hukum-hukum, terutama di khutbah tadi. Maka summa sami'tuhu yaqul, dan saya mendengar beliau bersabda, In umira alaikum abdun mujadda'un hasibtuha qalat aswad. Ya. Jika kalian diperintah oleh seorang budak yang cacat, saya mengira, kata muridnya, ia mengatakan bahwa budak itu berwarna hitam kulitnya. Yaqudukum bi kitabillah, memimpin dan mengurus kalian dengan kitabullah. Fasma'u lahu wa ati'u, maka dengarkan atau patuhi dan taati. Ini sama dengan riwayat sebelumnya. Ya. Masih tersisa berapa? Masih banyak sekali ya. Masih banyak sekali, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Pagi hari ini kita cukupkan sampai di situ pelajaran kita. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.